Memiliki gigi putih cemerlang akan membuat seseorang terlihat 5 tahun lebih muda. Pesing, pesing. Thomas Alva Edison adalah penemu mesin tato yang kemudian dimodif oleh Samuel O'Reil. Edison sendiri punya 5 tato di lengannya. Wih, tato gambar apa nih? Tato emping. Mau tahu? Mau tahu? Mau.